Bagaikan api yang masih membara bila tercekam sedang di mabuk asmara. Walaupun hangat teriknya mentari, tiada sehangat cinta yang sedang bersemi. Kasih, betapa bahagia bila kau dipeluk. Kasih, betapa indahnya. Biarkanlah bunga-bunga menjadi saksi, sehingga di saat ia bersemi. Aku menanti, namun terasa semua hanya bagai mimpi. Kekasih, bila kau dapat mengerti segala harapan yang ada di hatiku ini. Betapa hangatnya bila kau dipeluk. Ada di bawah.